بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله Insyaallah pada malam hari ini kita melanjutkan pembahasan kitab Umdatul Ahkam pada bab Al-Muharramat Nikah, bab mengenai pernikahan dan lebih khusus tentang Al-Muharramat Nikah, wanita-wanita yang dilarang untuk dinikahi. Pada pertemuan sebelumnya telah disebutkan secara rinci ya, siapa saja yang tidak boleh dinikahi. Kemudian pada malam hari ini kita akan baca salah satu hadis yang mendasari sebagian wanita yang tidak boleh dinikahi. Apa landasannya? Yaitu hadis berikut ini, al-hadis ats-tsalatsumi'ah, hadis yang ke-300 sesuai cetakan ini. An Ummi Habibah binti Abi Sufyan radhiyallahu anhuma, dari istri Nabi Ummu Habibah bintu Abi Sufyan, semoga Allah meridai keduanya. Annaha qalat, bahwa Ummu Habibah berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ingkih ukhti ibnata Abi Sufyan, menikahlah dengan saudara perempuanku, yaitu putri Abu Sufyan. Faqala, awatuhibbina dhalik, Nabi berkata kepada Ummu Habibah, awatuhibbina dhalik, apakah kamu suka hal tersebut? Faqultu na'am, Ummu Habibah menjawab, ya, lastu laka bimukhliyah, karena aku bagimu tidak akan bersendiri, ya, tetap akan ada orang lain bersamaku. Wa habbu man syarakani fi khair ukhti, dan yang paling kusukai untuk menyertaiku dalam kebaikan ini, yakni sebagai istri Nabi, ukhti, saudara perempuanku sendiri. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, inna dhalika la yahillu li, maka Nabi mengatakan, sesungguhnya itu tidak halal bagi saya. Qalat Ummu Habibah kemudian bertanya lagi, fa inna nuhaddatsu annaka turidu an tankiha binta Abi Salamah, sungguhnya kami diberi kabar bahwa engkau ya Rasulullah ingin menikah dengan putri Abu Salamah. Qal, Nabi menjawab, bintu Ummi Salamah, putri Ummu Salamah. Qultu na'am, Ummu Habibah mengatakan iya. Faqala, maka Nabi menjawab, innaha law lam takun rabibati fi hijri ma halat li, sesungguhnya putri Ummu Salamah, andai saja dia bukan anak istriku ya, yang berada di asuhanku, dia tetap tidak halal bagiku. Innaha labnatu akhi minar radha'ah, karena dia itu anak dari saudara sepersusuanku. Ardha'atni wa Aba Salamah, Thuwaibah, di mana telah menyusui aku bersama Abu Salamah Thuwaibah. Fala ta'aridan, fala ta'aridna alayya banatikunna wala akhawatikunna. Maka jangan ditawarkan kepadaku anak-anak perempuan kalian atau saudara-saudara perempuan kalian. Qala Urwah, kemudian salah satu periwayat hadis itu, yaitu Urwah ibn Zubair, mengatakan, wa Thuwaibah maulatun di Abi Lahab. Thuwaibah ini dulu budak perempuan Abu Lahab. Kana Abu Lahab a'taqaha. Dulu Abu Lahab membebaskan dia dari perbudakan. Fa'ardha'at an-Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Lalu Thuwaibah menyusui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma mata Abu Lahab ra'ahu ba'du ahlihi bi syarri hibatin. Maka ketika Abu Lahab wafat, mati, sebagian keluarganya melihatnya dalam mimpi pada pakaian yang buruk. Ya, berpakaian yang tidak baik. Ya. Faqala lahu, maka orang itu, yakni salah satu kerabat Abu Lahab yang mimpi, dalam mimpinya mengatakan kepada Abu Lahab, "Madzalika kita? Apa yang kau jumpai?" Qala Abu Lahab, Abu Lahab mengatakan, "Lam alqa ba'dakum khaira." Setelah aku tinggalkan kalian, aku enggak menjumpai kebaikan. "Ghaira anni suqitu fi hadhihi bi'itaqati Thuwaibah." Hanya saja aku diberi minum dari ini, ya, dengan sebab aku membebaskan Thuwaibah. Yani di sini enggak disebutkan dari ini, yani seingat saya waktu itu, ya, dalam sebagian penjelasan di dari sebagian ujung jarinya, wallahu a'lam, ini bisa kita lihat kembali dalam syarah, ya. Itu yang saya ingat. Kemudian di sini kalau begitu kita sedikit jelaskan, ya, tentang hadis ini. Jadi di sini dari kisah yang disebutkan dalam hadis ini, bahwa kalau begitu Ummu Habibah, ya, yang itu adalah istri Nabi, Ummu Habibah bintu Abi Sufyan. Ummu Habibah itu putri Abu Sufyan, ya. Ya, Abu Sufyan seperti kita tahu yang masuk Islam di masa peperangan Fathu Makkah, ya. Dulunya musuh. Dulunya jadi panglima perang di perang Uhud bagi mereka musyrikin, ya. Namun walhamdulillah dapat hidayah. Masuk Islam pada peristiwa penaklukan kota Makkah. Nah, Nabi SAW menikahi putrinya, yaitu Ummu Habibah. Nah, Ummu Habibah radhiyallahu anha mengatakan kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, tidakkah engkau menikah dengan saudari saya?" Yaitu putri Abu Sufyan yang lain. Saya punya saudara perempuan, ya. Tidakkah engkau menikahi dia? Nabi ya semacam kaget begitu, ya. Kok bisa menawarkan seperti itu. Maka Nabi bertanya, "Awatuhibbina dzalik?" Apakah kamu suka saya menikahi saudarimu itu? Jawab Ummu Habibah, "Iya." Nah, kenapa? Maka Ummu Habibah menjelaskan alasannya, "Lastu laka bimukhliya." Aku tetap tidak akan bersendiri mendampingimu. Jadi bagaimanapun engkau punya istri yang lain. Dan yang paling kusukai untuk mendampingi aku juga sebagai istrimu, mendapat kebaikan, ya, engkau sebagai suami, ya saudari saya, daripada perempuan-perempuan yang lain, ya, kalau bahasa kita, mending saudari saya sendiri, kan begitu. Ya. Namun Nabi mengatakan, "Inna dzalika la yahilluli," itu enggak halal bagi saya. Nah, ini berarti apa? Hal itu dilarang karena tidak boleh menggabung antara satu wanita dengan saudarinya yang lain dalam ikatan pernikahan. Jadi kalau poligami, ini gak boleh sama Pak Guru nih poligami. Kalau ta'adud, ya, ya biar paham tapi terjemahannya tetap poligami. Ya. Wayuh kalau bahasa Jawanya. Ya. Tapi yang bukan Jawa gak paham nanti. Ya. Tidak boleh menggabung antara wanita-wanita yang bersaudara. Ya. Nah, itulah sebabnya Nabi mengatakan, inna dzalika la yahillu li, itu gak halal bagi saya. Ya. Nah, ternyata ada latar belakang kenapa Ummu Habibah menawarkan saudarinya. Apa itu? Kata Ummu Habibah, kami dapat berita, engkau akan menikahi putri Abu Salamah. Ya. Nah, dari situlah Ummu Habibah menawarkan, ya saudari saya saja daripada putri Abu Salamah. Ya. Nah, kata Ummu Habibah tadi bahwa kami mendengar berita engkau akan menikahi putri Abu Salamah. Putri Abu Salamah, yakni putri Ummu Salamah. Ya, ya sama dengan itu kan, anaknya Abu Salamah, ya anaknya Ummu Salamah. Begitu. Yang Ummu Salamah itu telah menjadi istri Nabi. Berarti di sini kalau Nabi menikahi putri Abu Salamah, dengan kata lain juga putri Ummu Salamah, Nabi akan menikahi anak tirinya, kan gitu. Kalau bahasa kita kan anak tiri. Nabi akan menikahi anak tirinya. Kalau bahasa Arabnya Robibah. Ya. Jadi anak istrinya, anak bawaan istri. Nah, jadinya seperti itu. Maka Nabi SAW mengatakan kepada Ummu Habibah, dia putri Abu Salamah yang sama dengan putri Ummu Salamah, andai saja dia bukan Robibati fi Hijri, bukan anak tiriku yang ada dalam asuhanku, andai bukan itu, itu juga tidak halal bagi saya. Nah, kenapa? Karena dia itu, yaitu putri Abu Salamah, itu adalah anak saudara sepersusuanku. Di mana Abu Salamah dengan saya ini saudara sepersusuan. Jadi itu dengan kata lain keponakan sepersusuan. Ya. Jadi enggak boleh bagi saya. Ya. Ardu'atni wa Abu Salamah innaha labnatu akhi min ar-radha'ah. Itu anak saudara sepersusuanku. Dengan kata lain tadi ya keponakan sepersusuan ya. Ardu'atni wa Abu Salamah Thuwaibah. Ayahnya yaitu Abu Salamah itu saudara sepersusuanku. Dulu kami disusui oleh Thuwaibah. Zaman-zaman dulu sebelum Nabi tentunya jadi Nabi ya masih kecilnya. Itu disusui oleh Thuwaibah bersama dengan Abu Salamah. Nah, maka la ta'ridan atau la ta'ridna alayya banatikunna wala akhwatikunna, jangan menawarkan kepada saya anak-anak perempuan kalian atau juga saudara-saudara perempuan kalian. Nah, jadi dari sini berarti di sini anak dari Abu Salamah ini atau juga Ummu Salamah ini bagi Nabi tidak boleh karena ada dua penghalang. Satu tadi, dia adalah anak dari saudara sepersusuannya. Dua, dia adalah anak tiri bagi Nabi SAW. Karena ibunya Ummu Salamah telah dinikahi Nabi. Nah, untuk anak tiri ini telah disebut pada ayat yang kita singgung pada pertemuan sebelumnya, yaitu surat An-Nisa ayat yang ke-23 ya kan. Hurrimat 'alaikum ummahatukum wa banatukum dan seterusnya wa rabaibukumul lati fi hujurikum min nisaikumul lati dakhaltum bihinna Termasuk yang diharamkan untuk kalian nikahi adalah raba'ibukumullati fi hujurikum. Anak-anak tiri kalian yang ada dalam asuhan kalian, min nisa'ikumullati dakhaltum bihinna, dari istri-istri kalian yang kalian sudah menggaulinya. Ya. Fa illam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum. Tapi kalau kalian belum menggauli istri kalian itu, baru akad kemudian jadi cerai, ya, malah pengen nikah sama anaknya, itu boleh kalau belum digauli si istri yang dinikahi itu, ya. Nah, jadi di sini sekali lagi Nabi SAW berhalangan untuk menikahi putri Abu Salamah karena itu. Itu kan berita, ya. Berita yang didengar oleh Ummu Habibah. Ternyata kan berita itu enggak benar. Andai itu benar, ya tidak boleh dinikahi oleh Nabi SAW dengan dua penghalang tersebut. Ya. Kemudian di sini ada cerita dari Urwah bin Zubair bahwa Thuwaibah ini asal usulnya dia itu budak Abu Lahab, ya. Kemudian Abu Lahab membebaskan, kemudian jadi ibu susuan, ya, bagi Nabi dan Abu Salamah dan mungkin juga yang lain. Nah, kisahnya di sini bahwa setelah Abu Lahab mati, ternyata dilihat dalam mimpi oleh sebagian keluarga, dia dalam kondisi yang buruk, berpakaian yang buruk. Ketika ditanya, kenapa kamu? Ya, apa yang kamu jumpai? Dia mengatakan, aku gak menjumpai kebaikan setelah meninggalkan kalian. Ya jelas ya, di Quran sudah dikatakan apa? Tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Ya sudah, mati ya mesti masuk neraka kalau Abu Lahab. Nah, hanya saja kata dia, aku masih diberi minum dari ini. Ya, dari ujung jarinya itu. Dengan sebab membebaskan Thuwaibah. Ya, wallahu alam ini pada pembahasannya terkait masalah ini. Ini juga riwayat yang bukan dari ucapan Nabi. Ya, perlu digali kembali. Yang jelas, dalam Quran sudah dikatakan bahwa Abu Lahab celaka, ya, dan dia pasti masuk neraka. Nah, di sini yang terkait dengan pembahasan kita, kalau begitu dari kisah tersebut ada pelajaran-pelajaran terkait dengan hukum-hukum pernikahan, yaitu pertama pelajaran yang bisa diambil adalah tahrimu nikahi ukhti zauja. Haram menikahi saudara perempuan istri, yakni selama ya dia beristri wanita tersebut, ya. Dengan kata lain tadi, enggak boleh menggabung dalam ikatan pernikahan dua wanita yang bersaudara. Kalau yang satu sudah wafat, ya, atau yang satu sudah dicerai, ya boleh dia nikahi ya saudara perempuannya. Kemudian yang kedua, tahrimu nikahir rabibah. Tahrimu nikahir rabibah. Ya. Wahia bintu zaujatihi allati dakhala biha. Haramnya menikahi ya, anak tiri dari seorang istri yang telah dia gauli. Ya. Kemudian yang ketiga, ya, atau berikutnya, tahrimu bintil akh minar radha'ah. Diharamkan menikahi wanita yang itu adalah ya anak dari saudara sepersusuan. Dan kita telah bahas kemarin bahwa susuan itu menjadikan haram sebagaimana hubungan nasab, ya. Yahrumu minar radha' ma yahrum minan nasab, menjadi haram disebabkan susuan sebagaimana menjadi haram disebabkan karena nasab. Jadi ibu nasab dari nasab enggak boleh, berarti ibu susu enggak boleh, ya kan? Atau bapak nasab enggak boleh, bapak karena susuan juga tidak boleh. Ya. Begitu juga ini, keponakan karena nasab enggak boleh, keponakan karena susu enggak boleh, begitu ya. Ya. Nah, yang perlu diingat bab susuan ini bahwa hukum susuan ini berlaku manakala susuan itu memenuhi syarat, ya, yaitu 5 susuan. 5 susuan itu maksudnya, ya, 5 kali menyusu yang kenyang. Ibaratnya satu majelis lah. Kalau seorang ibu menyusui seorang anak, ya kan, bayi sampai kenyang dia lepas. Nah, ini berarti satu kali. Bukan satu kali itu satu kali nyedot, tidak. Tapi satu kali kenyang. Ya. Selesai nanti lain waktu pengen menyusu lagi, disusui lagi. Sampai kenyang lepas. Nah, ini berarti 2 kali. Kalau itu terjadi sampai 5 kali, nah ini sudah sah sebagai saudara sepersusuan. Bayi itu bagi si ibu menjadi anak susuan. Ya, bayi itu bagi suami ibu menjadi, ya, suaminya ibu tadi berarti menjadi bapak susuannya. Begitu seterusnya, tidak boleh dinikahi dan seterusnya tadi kaitannya dengan bab pernikahan. Yang dengan kata lain dia menjadi mahram juga. Sehingga salaman boleh, melihat sesuatu yang tidak boleh dilihat orang boleh, ya. Ya, jadi menjadi saudara sepersusuan. Ya. Begitu. Dan juga sebagian ulama mengingatkan syarat yang lain, yaitu bahwa terjadi susuan tersebut memang di masa anak itu umur menyusu, ya. Umur menyusu itu ya 2 tahun ke bawah, ya kan? Terjadi di masa itu. Kalau terjadi setelah itu, pada dasarnya tidak dianggap karena itu bukan umur susuan. Ya, tidak dianggap. Nah, kecuali ada kondisi khusus, yaitu nanti ada pembahasan ulama, ya, seperti yang terjadi pada Salim Maula Abi Hudzaifah, itu kondisi khusus, yaitu dia menyusu dalam kondisi sudah besar. Ya. Kata ulama, ya, dengan air susunya dimasukkan ke gelas kemudian diminum, itu kondisi khusus. Ya. Ya. Ya, dan ini menjadi diskusi para ulama masalah ini. Tapi kalau 2 tahun ke bawah jelas inilah yang menjadi sebab, ya, berlakunya hukum tersebut. Ya, itu pada asalnya seperti itu. Kemudian selanjutnya atau juga di sini untuk bab susuan ini nanti persaksian seorang ibu yang menyusui itu juga sudah cukup. Ya. Misal ada seorang perempuan mengatakan, saya dulu nyusuin kamu, sama kamu, itu sudah, ya, asal bukan dikenal pendusta, ya, itu sudah cukup persaksian ibu tadi. Gak perlu harus ada 2 saksi yang mengetahui melihat, enggak, di sini tidak. Dan pernah terjadi, ya. Pernah terjadi di zaman sahabat itu, 2 orang yang sudah menikah, laki-laki perempuan sudah menikah, sah, sudah biasa kehidupan rumah tangga. Ternyata datang seorang wanita, dulu saya menyusui kalian berdua. Waduh, ya gimana lagi, harus pisah. Akhirnya pisah 2 orang itu. Ya. Kemudian, di sini ada pelajaran-pelajaran lain disebutkan annahu yambaghi lil mufti idza su'ila an mas'alatin yakhtalifu hukmuha bi ikhtilafi awjuha an yastafsil dzalik. Bagi orang yang ditanya suatu hukum, kalau ada hukum-hukum yang mungkin perlu perincian, ya, dia minta penjelasan kepada si penanya. Ya. Hal-hal yang itu nanti berpengaruh di dalam jawaban. Selanjutnya kita baca hadis berikutnya. Hadis Al-Wahid ba'da Salatimiyah 31. 301. Hadis 301. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "La yujma'u bainal mar'ati wa ammatiha wa la bainal mar'ati wa khalatiha." Tidak boleh digabung antara seorang wanita dan bibinya, yaitu dari arah bapak, "wa la bainal mar'ati wa khalatiha." Juga antara seorang wanita dengan bibinya dari arah ibu. Nah, ini juga kaitannya dengan bab tadi. Menikahi ta'addud, ya, poligami ta'addud, yang di sini termasuk yang dilarang adalah ketika menggabung, ya, artinya dalam ikatan pernikahan itu ada seorang wanita, di situ juga istri yang lain, bibi wanita itu. Baik bibi dari ayahnya, ya, saudara ayah wanita itu, saudara perempuan ayah wanita itu, atau saudara perempuan ibu wanita itu. Ya, nah ini tidak boleh. Ya, jadi termasuk ini dilarang untuk dinikahi. Cuma ini sifatnya apa? Mu'akkad, ya. Terbatas pada waktu tertentu selama ya bila terjadi penggabungan itu. Tapi kalau yang satu sudah dilepas atau wafat, ya boleh menikahinya. Nah, dijelaskan oleh para ulama rahimahumullah, ini diantara hikmahnya adalah untuk menjaga silaturahmi, ya, termasuk yang tadi antara dua saudara, dua wanita yang bersaudara. Wa antajma'u bainal ukhtain. Kalian menggabung dua wanita yang bersaudara. Di antara hikmahnya adalah untuk menjaga apa? Untuk menjaga silaturahmi. Bagaimanapun mereka ini kan orang yang bersaudara, apakah itu saudara kandung, ya kan, apa dengan bibinya, itu ikatan kekerabatan yang harus dijaga silaturahminya. Nah, terkadang karena apa? Bila mana mereka digabung dalam suatu hubungan pernikahan oleh seorang lelaki, mungkin muncul apa, kecemburuan-kecemburuan, ya, antara para istri, yang itu bisa berakibat hubungan yang tidak baik, ya, bisa berakibat hubungan yang tidak baik. Jadi jangan sampai ini apa mengakibatkan putusnya silaturahmi. Maka oleh Nabi SAW dilarang. Ya, ini salah satu hikmahnya. Kemudian, ya, disebutkan di sebuah ayat, ya, sebuah ayat, yaitu pada surat An-Nisa ayat 24, 23, 24 itu, ya, yang berurutan. Di situ ada kalimat, ya, wa uhilla lakum ma wara'a dzalikum. Setelah Allah menyebutkan wanita-wanita yang diharamkan untuk dinikahi, lalu Allah katakan wa uhilla lakum ma wara'a dzalikum, dan dihalalkan untuk kalian ma wara'a dzalikum, selain itu. Ya. Nah, ini kan kata-kata yang masih umum, ya. Selain yang disebut pada ayat 23 itu berarti boleh. Nah, ulama mengatakan memang ayat ini sifatnya umum, namun ada hadis yang kemudian memberikan perincian lagi. Nah, termasuk ini, yaitu tadi wanita digabung dengan bibinya. Ini enggak tersebut dalam ayat memang. Ya, bahkan ayat keumuman ayatnya seolah-olah terpahami ya boleh juga karena Allah katakan uhilla, dihalalkan selain itu. Namun, ya, seperti yang dijelaskan para ulama, kalau ada suatu dalil yang umum seperti ini, kemudian ada yang lebih spesifik, maka keumuman itu dibawa kepada yang spesifik, yang lebih khusus. Ya. Sehingga di sini ayat ini ditafsirkan, ya, dengan hadis ini. Sehingga hadis ini tetap berlaku, yaitu larangan menggabung antara seorang wanita dengan bibinya, ya. dengan bibinya. Nah, itu beberapa penjelasan ulama ya terkait dengan apa hadis-hadis tersebut ya, semoga bisa dipahami ya. Mungkin sementara ini yang bisa kita kaji pada kesempatan malam hari ini. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain pada hadis-hadis berikutnya. Monggo kalau ada yang belum jelas ditanya.